لم يكمل من النساء إلا ثلاث كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا ثلاث سؤال من هن وما سببه siapa yang bisa jawab كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا ثلاث من الإخوة المتزوجين وإلا عند الطلبة siapa mereka dan apa sebabnya atau sebelumnya apa artinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan man Abu Musa, Abu Musa Al-Amr, siapa Munawar. Sekian banyak dari kalangan laki sempurna, namun tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali tiga. Siapa ketiga orang tersebut dan apa sebabnya? Julius, Maryam, kemudian Fatimah, Maryam, Maryam benar, tinggal dua, Aisyah. Maryam, Khadijah, terus ibunya Musa. Siapa? Ibunya Nabi Musa, bukan? Bukan Aisyah Nabi Asia. Maryam Asia, kemudian Khadijah. Apa sebabnya? Apa sebabnya dinyatakan sebagai wanita yang sempurna? Siapa yang tahu? Abu Sofia? Muhammad? Karena beriman dalam kondisi saja kafir. Khadijah sebagai pembantu utama. Tidak punya jawaban lain. Jawabannya satu. Linusratihinna wa awaihinna li anbiya'illahi azza wa jal. Karena pembelaan serta pertolongan yang mereka berikan dan ayoman mereka kepada para nabi, nabi Allah, kepada para nabi Allah. Maryam yang mengayomi, demikian pula membimbing Nabi Isa. Kemudian Asia yang melindungi Nabi Musa. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah yang memberikan perlindungan, pembelaan dan bantuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tiga wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita yang sempurna. Nah. Soal berikutnya. Al-asharah al-mubasyaruna bil jannah. Al-asharah al-mubasyaruna bil jannah. Siapa yang tahu? Abu Dafa. 10 sahabat yang di beri kabar gembira dengan surga, yang disebutkan dalam satu hadis terkumpul di situ, sehingga diistilahkan oleh mereka digelari dengan al-asharah al-mubasyaruna bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga ketika hidup, disebutkan dalam satu hadis. Terus yang disebutkan, soalnya apa? Yang disebutkan dalam satu hadis. Yang empat sudah benar. Tinggal enam. Yang disebutkan dalam satu hadis. Yang hafal bait syairnya, insyaallah hafal. Siapa? Abu Ubah. Talha bin Ubaidillah. Sa'ad bin Mu'ad, enggak disebutnya dalam hadis ini. Sa'ad bin yang bisiki siapa? Dibisiki sama Fifi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Mulaqqin wa Mulaqqan Do'ifan. Yang bisiki dan dibisiki Do'if. Terus yang ketiga, siapa? Abu Soleh. Apa? Zubair bin Awam. Terus Abdurrahman bin Auf. Tidak ada. Zaid, diulangi Zaid, 6. Ubaidillah. Sahih ya Ubay. Terazak. Pak Usama. Siapa bisa? Abdullah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Coba sebutkan bait syairnya. Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin. Sudah berapa? Sa'dun wa Sa'idun. Abdurrahman. Sa'dun wa Sa'idun wa Ibn Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'dun wa Sa'idun wa Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, wa Talhatu, Talha bin Ubaidillah, wa Amiru Fihrin wa Zubair al-Mumaddahu. Amiru Fihrin, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Zubair al-Mumaddahu. Ini 6 sahabat, ditambah lagi 4 sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin, 10 sahabat yang disebutkan dalam satu hadis yang mendapatkan jaminan surga. Khulafa al-arba'ah Sa'dun wa Sa'idun, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, wa Amir Fihrin, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Zubair bin Awam. 6 sahabat. Selain dari 6 sahabat, ada sekian sahabat yang sudah disebutkan tadi, Hamzah, ya, Bilal, Hasan wal Husain, banyak. Ada yang menyebutkan sekitar 30 atau lebih dari itu sahabat-sahabat yang mendapatkan jaminan surga sebelum mereka meninggal dunia. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keutamaan mereka. Maka dari hadis ini kita mengerti bagaimana keutamaan para sahabat. Maka selayaknya bagi kita berupaya untuk meniru apa yang telah mereka kerjakan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk masuk dan digolongkan ke dalam ahli surga. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita At-Tafsir Al-Muyassar pada ayat yang ke-155. Thumma qala Allahu azza wa jal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan bishay'in, sebagian dari rasa takut, dan al-ju' kelaparan, wa naqsin minal amwali, demikian pula kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa lanakhtabirannakum al-bala' al-ikhtibar, wa lanakhtabirannakum bisyai'in yasirin minal khawf. Kami benar-benar akan melakukan ikhtibar, menguji kalian dengan bisyai'in yasir, dengan sedikit rasa takut. Naam. Baik takut diserang oleh musuh, dihabiskan oleh musuh, al-khauf. Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatillahi azza wa jal ikhtabara ibadahu bisyai'in minal khauf la bisairi al-khauf. Allah subhanahu wa ta'ala di antara bentuk hikmahnya, Allah menguji hamba-hambanya dengan sedikit rasa takut, tidak menguji dengan ketakutan yang bersifat menyuruh terus-menerus di atas rasa takut. Kalau seorang diuji oleh Allah SWT terus-menerus dalam keadaan takut, misalnya dia akan binasa. Al-khawf al-kulli yusabbibu al-halak, rasa takut yang bersifat terus-menerus dan keseluruhan akan menyebabkan kebinasaan. Namun di antara hikmah Allah, Allah jadikan sebagian rasa takut. Apakah dia bersabar, apakah dia bertawakal kepada Allah, dari situ akan tampak orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang yang dusta. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan orang-orang yang munafik diuji oleh Allah SWT. Wa minal ju'i, demikian pula kelaparan, ay biju al-yasir, rasa lapar yang tidak bersifat kulli. Wa binaqsin minal amwali, Demikian juga Allah uji kita dengan kekurangan harta. Bagaimana bentuknya? Bita'assuri al-husuli 'alaiha. Dengan Allah Subhanahu wa taala persulit dia untuk mendapatkan harta. Ini merupakan ujian bagi umat manusia. Apakah dia terus bersabar sehingga dia mencari rizki yang halal, ataukah dia tidak mau bersabar sehingga menempuh perkara-perkara yang haram. Walan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha. Tidak ada seorang jiwa pun yang mati kecuali akan sempurna rizkinya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit-talab. Maka hendaklah kalian melakukan fa'ajmilu, yakni melakukan tindakan-tindakan yang bagus sesuai dengan syariat. Bagaimana bentuknya? Bi'akhril halal wa tarkil haram. Mengambil apa yang Allah halalkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Binaqsin minal amwal. Bentuknya Allah Subhanahu wa taala persulit, dipersulit jalannya untuk mendapatkan rezeki. Apakah dia bersabar sehingga tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Au dhahabiha, atau dengan sirnanya harta tersebut, terbakar, dicuri, ya. Atau kalau dia seorang peternak, ternaknya mati dan lain sebagainya. Dari berbagai bentuk musibah yang Allah inginkan, hilang hartanya. Apakah dia bersabar ataukah dia justru murka, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal anfusi, demikian pula Allah uji berupa jiwa. Bil mauti, dengan kematian. Keluarganya meninggal, anaknya meninggal. Awis syahadati fi sabilillah, atau syahadah gugur bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hilang anaknya, meninggal suaminya atau istrinya, karib kerabatnya, teman-teman dekatnya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah berikan kebaikan baginya, Allah akan timpakan musibah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya musibah yang Allah timpakan pada seorang muslim, seorang mukmin, pertama kali musibah tersebut secara otomatis akan menghapuskan dosa-dosa dia. Dengan semata-mata musibah itu, malapetaka yang dia dapatkan dihapuskan dosa-dosanya, dosa kecil. Kemudian tatkala dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tatkala dia bersabar. Nah, demikian pula dengan musibah tersebut, malapetaka tersebut, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Derajat orang yang ditimpa musibah tersebut sebagaimana Allah mengangkat sebagian dari kaum mukminin dengan sebab musibah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat para nabi dan para rasul dengan sebab musibah yang mereka timpa. Ini jelaskan para ulama. Ya. Musibah yang menimpa seorang muslim alal aqal minimal akan menghapus dosa-dosa dia. Kemudian yang kedua, akan menjadi sebab ganjaran dia dapatkan, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu sebagai bentuk keinginan baik Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang tersebut. Berbeda halnya dengan musibah yang ditimpa oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, itu sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kadang kalanya dia ditimpa musibah, dia sadar kemudian kembali kepada Allah dan memeluk agama Islam. Qala wa bi naqsin min ath-thamarati an-nakhili wal-'anabi wal-hububi. Allah juga menguji kalian umat manusia dengan kurangnya buah-buahan, buah an-nakhil, kurma, wal-'anab, anggur, wal-hubub, dan biji-bijian. Demikian pula buah-buahan yang lainnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gagal panen. Demikian pula, ya, tatkala padinya tampak menghasilkan, ternyata Allah SWT menginginkan hal yang lain, roboh, rusak, kena angin, atau dimakan oleh tikus dan lain sebagainya. Musibah yang Allah inginkan, apakah dia bersabar ataukah tidak. Qala biqillati natijiha. Kurangnya buah-buahan tersebut bisa berupa biqillati natijiha, sedikitnya hasil panen buah-buahan tersebut. Ya, sedikit, tidak seperti yang diharapkan dan direncanakan. Kalau padi misalnya yang siap untuk dipanen sedikit, yang lainnya kosong, tidak ada isinya. Au fasadiha, atau rusak tanaman tersebut. Sudah bagus, ya. Orang melihat dia mau panen padi, dapat untung banyak. Ternyata ada banjir. Ternyata dimakan oleh tikus. Atau dia hendak memanen tomat. Tiba-tiba Allah menghendaki datang penyakit. Akhirnya tomat tersebut tidaklah panen kecuali sedikit. Untuk nutup modal hasil tidak cukup. Atau misalnya menanam lombok dan lain sebagainya, kerusakan yang Allah timpakan bagi dirinya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tatkala musibah menimpa seorang manusia, maka di situ tampak orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang tidak bersabar. Sehingga Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Qala al-mufassir rahimahullah wabashshir ayyuhan nabi as-sabirin ala hadha wa amsalih. Kabarkan, berikan kabar gembira wahai nabi kepada orang-orang yang sabar. Ala hadha, ay ala hadha al-ikhtibar, terhadap ujian yang dia dapatkan semacam ini, atau ujian-ujian yang lain. Ujian-ujian yang lain dalam perdagangan, dalam perniagaan, dia menanam modal. Menanam modal, diberi janji, ya. Misalnya tiap bulan dapat untung 5%. Berarti kalau nanam 20 juta per bulan bisa memetik keuntungan 1 juta. Jalan usahanya, tanam modal. Terus jalan 6 bulan diberi janji, kita naikkan menjadi 10% misalnya. Dia percaya karena sudah terjadi muamalah, transaksi, saling percaya, akhirnya dia beri tambahan modal. Qadarallah ma syaa fa'al. Ternyata orang yang dia percaya selama ini kabur hilang. Atau misalnya dia punya usaha kirim barang, jalan setahun dua tahun, biasanya kirim berapa, sekian kintal, ke Sumatera ataupun ke Kalimantan dan semisalnya, jalan. Suatu saat permintaan banyak. Nah, kirim sekarang, kirim setengah ton atau satu ton karena saling percaya. Walhasil ternyata setelah dikirim barangnya sudah lenyap, sudah dibawa, sudah dikirim, sementara uangnya hangus, enggak dikirim-kirim, dicari orangnya enggak temu. Ini terjadi, menimpa pada sebagian kita sehingga dia harus menanggung kerugian puluhan juta. Ini suatu bentuk musibah yang Allah inginkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, dari situ kita mengerti bahwasanya harta kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta itu kepada kita agar kita menyalurkannya sesuai dengan jalannya Allah ridhoi. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu setengah jam, ya, usaha yang dia kelola selama ini hangus, atau sebagiannya dia harus menghitung dan menanggung sekian ratus juta kerugian. Sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah memperingatkan kepada nabinya, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Ya. Kalau kita memahami bahwasanya diri kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, harta kita milik Allah, maka kewajiban kita adalah pasrah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Berupa musibah tersebut tidaklah Allah kehendaki melainkan kebaikan bagi kita. Nabi mengingatkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kalau kita mengambil demikian akan mudah bagi kita untuk bersabar. Bahkan di balik itu kita bisa mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengingatkan kita, Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Qala al-mufassir rahimahullah, berikan kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang bersabar terhadap ujian semacam ini dan semisalnya. Bima yufrihuhum wa yasurruhum min husni al-aqibati fid dunya wal akhirah. Apa kabar gembira tersebut berupa pahala yang menggembirakan mereka dan menyenangkan mereka, min husni al-aqibah, berupa balasan yang baik, balasan yang bagus di dunia maupun di akhirat. Balasan bagi orang-orang yang bersabar. Di dunia dia akan lapang dada, di dunia dia akan tentram tatkala dia bersabar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan rawahu Muslim, dia mengatakan, sungguh mengherankan perkaranya seorang muslim, seorang mukmin, semua perkaranya bagus, indah. Tidak ada hal yang demikian kecuali bagi seorang mukmin. In asabahu sarra syakar fa kana khairun lah. Jika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, hartanya melimpah, keluarganya sehat, terjaga, ya. Naam. Perdagangannya, demikian pula perkebunannya berjalan lancar. In asabathu sarra syakar. tatkala dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, fakana khairun lah, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah, tatkala dia mendapatkan musibah, malapetaka, cobaan dari Allah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi orang tersebut, nikmat dan indahnya kehidupan seorang muslim dan mukmin. Ini di dunia. Di akhirat Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat tidak ada batasnya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala min sifati haula'is sabirin. Di antara sifat mereka, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar yang mendapatkan kabar gembira tadi di surga, di akhirat maupun di dunia. Naam. Siapa mereka? Apa sifatnya? Mereka adalah annahum idza asabahum syai'un, mereka tatkala sesuatu menimpa diri mereka, yakrahunahu, yang tidak mereka sukai, musibah, perkara yang tidak dia senangi, mereka mengatakan qalu inna 'abidun mamlukuna lillahi, sesungguhnya kami adalah 'abidun, adalah hamba-hamba, mamlukun, yang dimiliki, lillahi azza wa jal, milik Allah. Dirinya, keluarganya, hartanya, seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia langsung beristirja, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Mudabbaruna bi amrih, kami diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan peraturannya. Wa tasrifihi, demikian pula di bawah tasarruf, pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'alu bina ma yasha, Allah berbuat terhadap kami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa inna ilaihi raji'una bil maut, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah akan kembali tatkala meninggal dunia. Semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa bil ba'ti lil hisabi wal jazaa, kemudian setelah itu, setelah dimatikan oleh Allah, kami akan dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab, dihitung amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan dia. Pengakuan ya dari seorang muslim, seorang mukmin yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersabar. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia beristirja, mengembalikan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang masyhur, kisah masyhur Ummu Salamah. Tatkala Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala seorang ditimpa musibah. Namun Ummu Salamah radhiyallahu anha yakin terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia mengerti bahwasanya dia dan Abu Salamah adalah keluarga yang pertama kali berhijrah ke kota Al-Madinah. Maka dia pun mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minhu aw minha. Hanya kepada Allah sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami dikembalikan. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang saya terima dan berikan ganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Ummu Salamah memahami bahwasanya tidak ada, sampai dia mengatakan tidak ada yang lebih utama daripada Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila al-Madinah, keluarga yang pertama kali berhijrah bersama-sama ke kota Madinah. Karena keyakinan dia dan keberkahan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk Ummu Salamah tatkala Abu Salamah meninggal dunia, diganti dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Ummu Salamah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula seyugyanya kita semuanya tatkala mendapatkan musibah, melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala Allahu azza wa jalla, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah ulaika alaihim, orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ulaika as-sabiruna lahum, mereka orang-orang yang bersabar, lahum sana'un min rabbihim. Untuk melihat di sini, ulaika alaihim salawat, kata salawat, kemudian kata rahmah. Mereka orang-orang yang bersabar, lahum sana'un min rabbihim, mereka mendapatkan pujian dari Rabbnya. Dari sini kita mengerti makna as-salah, salatullah ala abdihi, di makna sana'uhu indal mala'il a'la. Makna salatullah, Allah bersalawat kepada hambanya, adalah sana'uhu indal mala'il a'la, pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut di sisi makhluk-makhluk Allah yang mulia, para malaikatnya. Wa rahmah, dan mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, azimatun minhu subhanah, rahmat Allah yang sangat agung yang Allah berikan kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun ila ar-rasyad, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk menuju ke jalan kebenaran. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Dari potongan ayat ini pula kita mengerti bahwasanya orang-orang yang tidak bersabar terhadap musibah yang dia timpa, maka dia bukan dari kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-ihtida di antara bentuknya adalah as-sabr 'indal bala. Di antara bukti seseorang mendapatkan petunjuk, bimbingan dan hidayah Allah, dia bersabar tatkala mendapatkan musibah. Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, wadallat hadhihi al-ayah, ayat ini menunjukkan, ala anna man lam yasbir, bahwasanya orang yang tidak bersabar terhadap musibah, falahu diddu ma lahu, falahu diddu ma lahum, maka dia mendapatkan lawannya, lawan dari buah kesabaran, lawan dari buah bersabar. Fahasara lahu azzammu minallah, kalau tadi orang yang bersabar Asnallahu alaih. Allah memujinya. Berarti orang yang tidak bersabar apa? Fahassara lahu azzamu minallah. Dia dicela oleh Allah. Wal'uqubatu wadzalalu walkhusran. Jadi mafhum dari ayat yang kita baca, orang yang tidak bersabar tidak mendapatkan solawat. Berarti apa? Tidak dipuji oleh Allah, berarti dia dicela oleh Allah. Kemudian tidak pula mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Namun dia lahu uqubah, mendapatkan siksaan lawan dari rahmah. Demikian pula lawan dari al-ihtida, hidayah apa? Al-dhalal wal khusran. Dia tersesat dan rugi. Fama a'zama al-farqa bainal fariqain. Betapa besar, betapa jauh perbedaan dua kelompok ini, yang bersabar dan tidak bersabar. Wama aqalla ta'bas sabirin wa'azama ana al-jazi'in. Kata beliau, betapa kecil, ya, betapa ringan beban orang-orang yang bersabar, dan betapa besar rintihan orang-orang yang tidak bersabar, mengeluh, keluh kesah. Kemudian beliau mengatakan, faqad ishtamalat hatani al-ayatan. Kedua ayat tersebut mencakup ala tautinin nafsi ala al-masaibi qabla wuku'iha. Pada kedua ayat itu terdapat apa? Tautin an-nafs. Hendaklah kita menyiapkan diri-diri kita menghadapi musibah-musibah yang Allah timpakan, dipersiapkan. Kalau kita faham bahwasanya diri kita, keluarga kita, harta kita, seluruhnya milik Allah, Allah menimpakan musibah kepada kita, kita menyiapkan diri kita, siapkan diri untuk bersabar. Litakhiffa wa tashula idza waqa'at. Kalau sudah siap, sudah terbayang bahwasanya akan ada musibah, ada malapetaka, akan ringan dan mudah tatkala musibah itu menimpa kita. Musibah, ujian, cobaan pasti ada. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah manusia, alif lam mim, apakah manusia menyangka, mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian dibiarkan begitu saja? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, sehingga tampak orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Sehingga dengan gambaran semacam itu, menyiapkan diri untuk bersabar, menerima cobaan dari Allah, akan mudah dan ringan menghadapi musibah tersebut. Musibah dalam bentuk apapun. Tatkala sudah tergambar pada diri kita, musibah pasti terjadi, dan kita sudah menyiapkan akan ringan. Qala, beliau juga mengatakan, وَبَيَانُ مَا تُقَوْ وَبَيَانِ مَا تُقَابِلُهُ مَا تُقَابِلُ بِهِ إِذَا وَقَعَتْ وَهُوَ الصَّبْرُ. Di situ pula ayat itu menunjukkan keterangan perkara yang butuh untuk diwujudkan dalam mengimbangi musibah tersebut. وَبَيَانُ وَبَيَانِ مَا يُعِينُ عَلَى الصَّبْرِ. Demikian pula bayan, keterangan, bimbingan, perkara apa yang akan membantu kita untuk bersabar. Apa diantaranya? Mengingat ganjaran yang Allah siapkan. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan ganjaran tiada tara. Demikian pula ayat ini, Allah bersalawat untuk dirinya, Allah juga memberikan rahmat untuk orang tersebut, mengingat janji-janji Allah. وَمَا لِلصَّابِرِينَ مِنَ الْأَجْرِ. disebutkan pula balasan bagi orang-orang yang bersabar. Wa ya'lam hala ghairi sabir bididdi hali sabir. Dia juga mengerti akibat yang didapatkan orang yang tidak sabar. Nah, tatkala mendapatkan musibah. Kemudian beliau menutup para tafsirnya, wa anna hadza al-ibtila wal imtihan sunnatullahi allati qad khalat. Bahwasanya ujian, cobaan dan malapetaka itu merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah. Bagaimana umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Apakah mereka tegar dan kokoh mengikuti nabi-nabi tersebut? Ada yang digergaji kepalanya. Digergaji kepalanya sehingga sampai bawah menjadi terbelah buah. Ada yang dilempar ke wajan yang berisi air panas mendidih, dilempar situ. Ada pula yang dibuatkan parit-parit dan dinyalakan kayu bakar, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah allati qad khalat, ketetapan Allah yang sudah berlangsung dari zaman dahulu hingga zaman kiamat. Sehingga tampak orang-orang yang kokoh di dalam memegang agamanya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, engkau tidak akan dapati ketetapan Allah itu berubah. Apa itu ketetapan tersebut? Bahwasanya musibah dan malapetaka itu pasti datang untuk menyaring, sebagai saringan, sebagai alat penyaring siapakah yang benar dan siapakah yang dusta. Demikian wabayan anwa al-masaib, dalam ayat itu pula disebutkan macam-macam musibah berupa sebagian khauf, sebagian ju', ya, rasa takut, rasa lapar, demikian pula kurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatannya dan bersabar di dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.